أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu masih pada fasal yang berikutnya yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang merupakan fasal yang terakhir yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala dalam kitab ini. Itu masih pada pembahasan-pembahasan tentang perkara-perkara yang bid'ah ataukah al-bid'ah. Dikatakan oleh beliau hafizahullah taala di sini, fi bayani namadid minal bid'i al-mu'asirah. Yang berikutnya adalah penjelasan tentang contoh-contoh dari kebid'ahan-kebid'ahan, perkara-perkara yang bid'ah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini yang ditulis oleh beliau hafizahullah taala. Kata beliau, hiya, di antara bid'ah-bid'ah tersebut adalah, yang pertama adalah al-ihtifal bil maulidin nabawi, yaitu memperingati maulid an-nabawi, yaitu hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan perkara bid'ah yang mu'asirah, yang ini banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka merayakan maulid Nabi, memperingati hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah at-tabarruk bil amakin wal athari wal amwati wa nahwi dhalik. Yang berikutnya adalah at-tabarruk, itu mencari barakah di tempat-tempat, atau mencari barakah pada tempat-tempat, wal athar, dan juga peninggalan-peninggalan, wal amwat, dan juga mencari barakah pada orang-orang yang sudah meninggal, wa nahwi dhalik, dan juga contoh-contoh yang lainnya ataukah yang semisalnya dari mencari barakah pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah al-bid'u fi majalil ibadat wa taqarrubi ila Allah. Yang ketiga, bid'ah-bid'ah fi majalil ibadat, yaitu pada perkara-perkara ibadah dan juga bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun dimasuki oleh perkara-perkara yang bid'ah, yang akan disebutkan oleh beliau satu demi satu apa yang telah disebutkan oleh beliau nanti. Kata beliau hafizahullah, al-bid'ul mu'asirah kathiratun bihukmi ta'akhuri zamani wa qillatil ilmi wa qasrati du'ati ila al-bid'i. Al-bid'ah, itu al-bid'ah, kebidahan-kebidahan yang terjadi pada zaman sekarang ini, yaitu yang sezaman dengan beliau hafizahullah, dan juga tentunya pada zaman kita hidup ini, Bid'ah-bid'ah yang semacam itu, kata beliau, kathiratun, itu sangat banyak. Bid'ah-bid'ah yang sekarang ini yang dijalani dan dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin adalah sangat banyak. Yaitu dengan keterbelakangan mereka, ta'akhuriz zaman, itu terbelakangan mereka dari zaman wahyu, wa qillatil ilm, dan juga sedikitnya ilmu yang ada pada mereka, wa kasratid du'ati, dan juga banyaknya para da'i-da'i, banyak-banyaknya para du'at ilal bid'ah, itu yang menyerukan kebid'ahan-kebid'ahan. Ini sebab-sebab kenapa munculnya bid'ah-bid'ah yang disebutkan oleh beliau. Karena semakin jauh, semakin ke belakang sini, semakin jauh dari masa kenabian. Dan juga qillatul ilm, itu sedikitnya ilmu dan merajalelanya kebodohan, kejahilan di tengah-tengah manusia, jauhnya mereka dari ilmu syar'i, wa kasratid du'ati ilal bid'ah, dan juga banyaknya du'at, itu para da'i-da'i yang menyeru untuk melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Wal mukhalafat, dan juga menyerukan mukhalafat, yaitu untuk menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasuryanu tasabbuhi bil kuffari fi ibadatihim wa tuqusihim misdaqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dikarenakan perkara yang lain, itu cepatnya at-tasabbuh, cepatnya kaum muslimin untuk melakukan tasabbuh bil kuffar, itu tasabbuh meniru-niru, menyerupai orang-orang kuffar, fi ibadatihim atau fi adatihim, pada adat kebiasaan mereka, kebiasaan orang-orang kuffar ditiru oleh sebagian kaum muslimin, sehingga apa yang ada pada mereka termasuk kebidahan-kebidahan, kesirikan dan juga yang lainnya, ini pun terkadang dilakukan oleh kaum muslimin, itu karena tasabbuh yang mereka lakukan. Wa tuqusihim, dan juga tasabbuh fi adatihim, tasabbuh dengan orang-orang kufar, meniru adat kebiasaan mereka, dan juga wa tuqusihim, itu meniru-niru keadaan-keadaan mereka, itu keadaan orang-orang kufar. Misdaqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hal ini, kata beliau rahimahullah hafizahullahu taala, adalah merupakan sebagai bukti benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan jalannya orang-orang sebelum kalian. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada dari sebagian umat Islam ini yang akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum umat Islam ini, itu dari kalangan Ahlul Kitab Al-Yahud wa Nasara. Sebagaimana dalam riwayat tersebut ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang dimaukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya tersebut adalah Yahudi dan Nasrani. Maka dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar terjadi. Sebagian dari saudara-saudara kita, sebagian dari kaum muslimin, mereka melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir, seperti yang akan disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan tasabbuh, meniru bagaimana orang-orang Nasrani mereka merayakan kelahiran Nabi mereka, menurut mereka itu Nabi Isa alaihi salam, mereka merayakannya. Maka kaum muslimin, mereka pun melakukan tasabbuh, itu meniru-niru apa yang dilakukan oleh mereka, Ahlul Kitab dari kalangan Nasrani, yaitu memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yang pertama dari pembahasan yang telah disebutkan oleh beliau adalah al-ihtifal bi munasabatil maulidin nabawi fi rabi'il awal, yaitu al-ihtifal merayakan bi munasabatil maulidin nabawi, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bertepatan dengan al-maulidin nabawi, hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang biasa dilakukan fi rabi'il awal, pada bulan rabi'ul awal, itu bulan yang dianggap ataukah yang terkenal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan tersebut. Kalau ini jelas, adapun tanggalnya ini yang diperselisihkan. Mereka sebagian kaum muslimin merayakannya, merayakan di hari-hari yang dianggap oleh mereka itu adalah merupakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Itu sebentar lagi masuk pada bulan Rabiul Awal. Biasanya kaum muslimin mereka sudah meramaikannya sejak masuknya bulan Rabiul Awal dengan amalan-amalan yang biasa mereka perdengarkan. Kemudian kata beliau, hafizahullah, al-ihtifal bi maulidin nabi ini, kata beliau, wa huwa tashabbuhun bin nasara fi amalin ma yusamma bil ihtifal bi maulidil masih. Maka merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan tasabbuh, itu bentuk tasabbuh meniru an-nasara, itu meniru orang-orang Nasrani, fi amalin, itu pada amalan mereka yang dikenal dengan al-ihtifal bi maulidil masih, yaitu merayakan hari lahirnya al-masih, yaitu Nabi Isa alaihi salam, menurut mereka orang-orang Nasrani Nabi Isa lahirnya kapan diperingati oleh mereka, oleh orang-orang Nasrani. Maka sebagian dari saudara-saudara kita mereka meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dengan anggapan bahwasanya orang-orang Nasrani saja yang mereka beragama kafir itu merayakan hari kelahiran Nabi mereka. Kenapa kaum muslimin tidak merayakan hari kelahiran Nabi mereka sendiri? Kalau tidak merayakan, menurut mereka adalah orang yang tidak cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tolak ukurnya adalah semacam ini. Tidak mencintai Rasulullah, tidak sayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalau mereka tidak mau merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang merayakannya ini dianggap oleh mereka adalah orang yang cinta, orang yang senang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yahtafilu jahalatul muslimin awil ulama'ul mudillin fi rabi'il awal min kulli sanatin bimunasabati maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam idu muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, maka fayahtafilu jahalatul muslimin, maka orang-orang yang jahil dari kaum muslimin mereka yahtafilu, itu mereka merayakannya, merayakan memperingati hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awil ulama ul mudillin, ataukah yang merayakannya juga adalah al ulama al mudillin, itu para ulama, orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan kaum muslimin. Seperti yang disinggung oleh beliau, yaitu banyaknya dai-dai para duat yang menyerukan kebid'ahan-kebid'ahan. Itu mereka dari kalangan para ulama yang mengajarkan kebid'ahan-kebid'ahan dalam bentuk merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi Rabi'il Awal, pada bulan Rabi'ul Awal min kulli sanatin, pada setiap tahunnya. Itu setiap tahun mereka merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi munasabati maulidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertepatan dengan lahirnya atau waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut mereka sebagai bentuk cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau melanjutkan, فَمِنْهُمْ مَنْ يُقِيمُ هَذَا الْإِحْتِفَالَ فِي الْمَسَاجِدِ. Sebagian mereka, sebagian kaum muslimin, ada yang merayakan peringatan tersebut, memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadakannya, kata beliau, fil masajid, yaitu di masjid-masjid. Sehingga kalau pada bulan Rabiul Awal, masjidnya kaum muslimin itu, saudara-saudara kita, sebagian kaum muslimin yang merayakan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ramai. Pada malam hari ini atau sore ini di masjid sana, kemudian esok harinya di masjid sana, dan juga seterusnya. Sebagiannya, kata beliau, yuqimu hadzal ihtifal fil masajid, merayakannya di masjid-masjid. Wa minhum man yuqimuhu fil buyuti, dan sebagian lagi, kata beliau, sebagian mereka ada yang merayakannya fil buyuti, di rumah-rumah, di rumah mereka, karena mungkin rumahnya besar, memiliki halaman yang besar sehingga mencukupi untuk mengundang kaum muslimin yang lainnya untuk bersama-sama merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awil amkinatil mu'iddati lidzalik, ataukah di tempat-tempat yang memang sudah disediakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sebuah gedung mungkin, balai muslimin, ataukah di lapangan, menurut mereka yang jelas tempat tersebut sudah disediakan dalam rangka untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahduru jumu'un katsiratun min dahma'in nas wa awamihim. Dan yang menghadiri, kata beliau, yang hadir di acara yang semacam itu, jumu'un katsiratun, itu sekumpulan manusia yang sangat banyak, kata beliau. Jumu'un katsirah, sekumpulan manusia yang sangat banyak, min dahma'in nas, dari kalangan manusia biasa, wa awamihim, dan juga awamnya mereka, menghadiri acara-acara yang semacam itu. Karena memang biasanya orang-orang yang semacam ini adalah mudah untuk diajak, yaitu diajak untuk mengamalkan perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'maluna dzalika tashabbuhan bin nasara fi ibtida'ihim al-ihtifal bi maulidil masih alaihi salam. Mereka melakukan hal tersebut, kata beliau, tashabbuhan bin nasara, karena meniru, itu bertasabbuh, meniru orang-orang Nasrani, fi ibtida'ihim al-ihtifal bi maulidil masih alaihi salam, yaitu ibtida'nya mereka, yaitu kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka adakan, itu dalam bentuk al-ihtifal bi maulidil masih alaihi salam, merayakan lahirnya al-masih, itu Nabi Isa alaihi salam. Ini kebid'ahan pada orang-orang Nasrani. Mereka melakukan kebid'ahan itu dalam bentuk memperingati hari lahirnya Nabi mereka, itu Nabi Isa alaihi salam, yang kemudian ditiru oleh sebagian kaum muslimin yang disebutkan oleh beliau adalah orang-orang yang dahma'un nas wa awamihim. Kemudian kata beliau, wal ghalibu anna hadzal ihtifala alawatun ala kaunihi bid'atan wa tasabbuhan bin nasara la yakhlu min wujudis syirkiyat wal munkarat. Kata beliau, dan kebanyakannya, mayoritasnya, kata beliau, bahwasanya perayaan yang semacam ini, alawatun ala kaunihi bid'atan, ditambah bahwasanya itu adalah merupakan kebid'ahan, dan juga sebagai bentuk tasabbuh dengan orang-orang Nasrani, kebanyakannya, kata beliau, seringnya acara-acara yang semacam ini, la yakhlu min wujudis syirkiyat wal munkarat, yaitu tidak kosong dari yang namanya asyirkiyat, dari adanya asyirkiyat, itu acara-acara kesyirikan yang ada pada acara tersebut. Wal munkarat, dan juga perkara-perkara yang mungkar pada saat merayakan perkara tersebut. Memang demikian. Acara memperingati lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak kosong dari perkara-perkara yang disebutkan oleh beliau. Imma itu adalah bentuknya asyirkiyat, ataukah minimalnya perkara-perkara mungkar, atau perkara-perkara yang mungkar. Karena beliau dicontohkan oleh beliau di sini, ka insyadil qasaid allati fiha al-ghuluw fi haqqir rasul sallallahu alaihi wasallam ila darajati du'aihi min dunillah wal istighasati bihi, yaitu seperti mendendangkan qasidah-qasidah yang di dalamnya qasidah-qasidah tersebut ini berisi al-ghulu fi haqqir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendendangkan qasidah-qasidah, melakukan qasidah-qasidah yang di dalamnya ini ada perkara-perkara ghulu. Lafaz-lafaz yang diucapkan adalah perkara-perkara yang ghulu, melampaui batas pada haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanjungan yang ghulu yang berlebihan. Bahkan kata beliau, ila darajati du'aihi min dunillah wal istighasati bihi, yaitu sampai tingkatan kata beliau du'aihi, sampai derajat du'aihi, menyeru berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada beliau, bukan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istighasati bihi, dan juga beristighasah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah merupakan apa? Perkara yang syirik. Itu berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada acara tersebut. Demikian pula beristighasah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga merupakan perkara yang syirik. Ini dalam qasidah-qasidah mereka, menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanjungan yang kebablasan, sampai tingkatan kesyirikan itu berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beristighasah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil ghuluwi fi madhihi. Maka sungguh kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari perbuatan ghulu fi madhihi, di dalam menyanjung beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang sudah kita lewati, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian menyanjungku dengan sanjungan yang berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasrani mereka memuji, menyanjung Ibnu Maryam dengan sanjungan yang berlebihan. Dikatakan Isa adalah putranya Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah sebagian mereka menyatakan bahwasanya Isa adalah huwallah, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah thalithu thalathah." Ini sanjungan mereka kepada Nabi Isa alaihi salam. Tentu pujian yang sangat berlebihan. Pujian yang sangat berlebihan, yaitu mengkultuskan Nabi Isa alaihi salam, dianggap bahwasanya Isa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang sangat sayang terhadap umatnya, sebagai Nabi yang sangat getol untuk memberikan hidayah kepada umatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk tidak menyanjung beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sanjungan yang berlebihan, sebagaimana sanjungannya orang-orang Nasrani terhadap Nabi mereka, itu Nabi Isa alaihi salam. Oleh karena itu beliau membimbing umatnya, membimbing umat Islam, membimbing kaum muslimin untuk memuji beliau, untuk menyanjung beliau terkait dengan ucapan yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana 'abdun," sesungguhnya aku hanyalah hamba biasa. "Faqulu 'abdullahi wa rasuluhu," katakanlah Abdullah wa rasuluhu, bahwasanya Muhammad itu adalah Abdullah, itu hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa rasuluhu," dan juga rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Abdun, derajat yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika Nabi membimbing umatnya untuk mengucapkan dan diyakini bahwasanya beliau adalah Abdullah, maka yang namanya Abdun la yu'bad, Abdun tidak boleh untuk disembah. Wa rasulun, dan beliau adalah seorang rasul, itu Rasulullah, itu maksudnya adalah la yukadzdzab, tidak boleh untuk didustakan. Sehingga dalam lafaz ini adalah bantahan kepada mereka orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani yang mengkultuskan Nabi mereka, maka dikatakan bahwasanya Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu hanyalah Abdullah, itu hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula membantah orang-orang Yahudi yang banyak mendustakan para rasul. Maka para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh untuk didustakan. Demikian pula orang-orang yang melakukan ghulu seperti orang-orang Nasrani dan juga ghulunya orang-orang Yahudi. Dibantah dengan lafaz yang semacam ini. Abdullah wa Rasuluhu. Kemudian kata beliau, Hafidhullah. Al-itra'u maknahu. Al-itra' itu yang dilarang oleh Nabi SAW maknanya adalah al-ghuluwu fil madhi. Yaitu berlebihan di dalam menyanjung beliau sallallahu alaihi wasallam. La tutruni. Al-itra adalah sanjungan yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa rubbama ya'taqiduna anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yahduru ihtifalatihim. Dan terkadang kata beliau sebagian mereka, orang-orang yang merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Maulid Nabi, itu Muludan bahasa kita, bahwasanya mereka meyakini, menganggap bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yahduru ihtifalatihim, ini menghadiri perayaan-perayaan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada acara mereka. Sehingga biasanya yang pernah ikut-ikutan seperti itu tahu persis itu bagaimana kondisi ataukah bagaimana posisi ketika keyakinan mereka seperti itu, meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka biasanya akan bangkit sambil mengucapkan apa? Tola'al badru alaina, itu katanya. Itu seperti itu, menyanjung dan mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan mereka. Keyakinan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada acara tersebut, pada acara perayaan Maulid Nabi, ini hadir dalam acara mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa minal munkarati allati tusahibu hadhihi al-ihtifalat, dan di antara kemungkaran-kemungkaran yang menyertai acara-acara yang semacam ini, itu peringatan-peringatan yang semacam ini adalah al-anasid al-jama'iyah al-munghimah atau al-munghamah, yaitu al-anasid itu nasid-nasid yang dilakukan bersama-sama. Itu nasid-nasid yang didedangkan oleh mereka, oleh orang-orang yang merayakannya, biasanya ada tim khususnya yang mendendangkan nasid-nasid semacam itu dalam acara tersebut. Wa darbut tubul, demikian pula darbut tubul, itu darbut tubul itu memukul, genderang-genderang, itu rebana-rebana dipukul oleh mereka, itu untuk iramanya. Kelompok sebagiannya membaca nasid-nasid, kemudian yang bertugas memukul genderangnya, ini ada. Itu semakin ramai acara tersebut. Itu. Wa ghairi dhalika min amalil adhkari sufiyah al-mubtada'ah. Dan juga selain itu, selain apa yang disebut oleh beliau, membaca nasid secara bersama-sama yang dilakukan, dan juga memukul genderang-genderang yang dilakukan oleh mereka, selain itu kata beliau, min amalil adhkari sufiyati al-mubtada'ah. Dari amalan al-adhkar, itu zikir-zikir orang-orang sufiyah yang mubtada'ah, itu yang bid'ah. Itu adalah merupakan cara zikirnya orang-orang sufiyah. Itu berzikir dengan menggunakan genderang-genderang dan dilagu-lagukan oleh mereka. Ini ada dalam acara-acara Maulid Nabi SAW. Ini kemungkaran kata beliau. Kemudian juga ada beliau kemungkaran yang lainnya. Wa qad yakunu fiha ikhtilatun bainar rijai wan nisa. Wa qad yakunu fiha ikhtilatu bainar rijali wan nisa'i mimma yusabbibul fitnata wa yajurru ila alwuqu'i fil fawahish. Kata beliau, dan terkadang dalam acara tersebut ini ada yang namanya ikhtilatun bainar rijali wan nisa. Ini mesti terjadi ikhtilat, yaitu ikhtilat campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Campur baur. Tidak dipisah oleh mereka. Campur baur antara laki-laki dan juga perempuan. Yang mana kata beliau? Hal yang semacam ini, mimma yusabbibul fitnata, bisa menimbulkan fitnah, wa yajurru ilal wuku'i fil fawahis. Dan bahkan kata beliau, bisa menyeret untuk seseorang terjatuh fil fawahis, itu pada perkara fahisah, Terus sampai tingkatan lebih kecil lagi dari hal yang disebutkan cuma sekedar campur baur. Kemudian kata beliau, wa hatta law khala hadzal ihtifal min hadhihi al mahadir wa iqtasara 'ala al ijtimai wa tanawul al ta'ami wa idhari al farahi kama yaqulun fa innahu bid'atun muhdatsatun. Kata beliau, wa hatta law khala hadzal ihtifal, kalaupun kata beliau acara yang semacam ini, perayaan yang semacam ini kosong dari perkara-perkara yang terlarang tersebut, bebas dari kesirikan-kesirikan, bebas dari acara yang disebut oleh beliau menabuh genderang, demikian pula melakukan nasid-nasid, demikian pula tidak adanya campur baur laki-laki dan perempuan, yaitu kata beliau iktasara alal ijtima, mereka mencukupkan hanya sekedar berkumpul, wa tanawulit ta'ami wa idharil farahi, dan juga mereka berkumpul di situ sambil tanawulit ta'am, itu menikmati hidangan, menikmati makanan-makanan yang dihidangkan, wa idharil farahi, dan juga menampakkan kegembiraan, itu merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kama yaqulun, sebagaimana yang mereka nyatakan. Maka kalaupun itu kosong, kata beliau, sekalipun kosong dari perkara-perkara yang mahadir, sesungguhnya kata beliau, fa innahu bid'atun muhdatsatun, maka sungguh itu adalah merupakan perkara yang bid'ah, yang muhdatsah, itu perkara yang bid'ah yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara kata beliau, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang muhdatsah adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Itu persis sekali apa yang digambarkan oleh beliau, yang digambarkan oleh beliau tentang perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sama persis seperti yang dijalani oleh kaum muslimin di negeri kita ini. Imma isinya mungkar, itu perkara-perkara yang mungkar, ataukah kesirikan-kesirikan, ataupun kalau kosong dari perkara-perkara tersebut, itu sudah jelas sekali adalah merupakan perkara bid'ah yang muhdatsah. Kata beliau selanjutnya, wa aidan huwa wasilatun ila ayatatawwara wa yahsula fihi ma yahsulu fil ihtifalat al-ukhra minal munkarat. Demikian juga kata beliau, perayaan yang semacam ini adalah merupakan wasilah, itu merupakan wasilah, yaitu perantara yang menjebatani akan sampainya ila ayatatawwara wa yahsulu fihi ma yahsulu fil ihtifalatil ukhra minal munkara. Itu merupakan wasilah yang bisa menyampaikan ayatatawwara, itu tatawur, itu semakin meningkat, wa yahsul fihi ma yahsulu fil ihtifalatil ukhra, dan akan terjadi apa yang terjadi pada perayaan-perayaan yang lainnya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, dari kemungkaran-kemungkaran yang lain ketika merayakan peringatan-peringatan yang lainnya. Itu Rajaban diperingati, Isra Mi'raj juga diperingati, peringatan hari ini, hari itu, dan juga yang lain. Nanti akan muncul perkara-perkara yang mungkar yang lainnya selain pada perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wasilah kata beliau, merupakan perkara yang bisa menyeret ke sana. Kemudian kata beliau, wa qulna, kita katakan, innahu bid'atun li'annahu la asla lahu fil kitabi was sunnati wa amali salafis salihi wal qurunil mufaddalah. Sesungguhnya hal tersebut merayakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perkara yang bid'ah, yang tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya. Fil kitabi was sunnati, dalam alkitab itu Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk hal yang demikian. Wa amalis salafis salihi wal qurunil mufaddalah, dan juga tidak ada landasan dari amalannya salafis salih, para salafus salih, generasi yang utama, generasi yang salih dari umat Islam ini. Wal qurunil mufaddalah, dan juga generasi yang mufaddalah, itu tiga generasi, para sahabat, para tabi'in, dan juga atba'ut tabi'in. Kalau itu bukan merupakan perkara yang diajarkan dalam Alkitab, dan juga as-sunnah tidak pula diamalkan oleh tiga generasi yang utama, berarti jelas sekali itu adalah merupakan perkara yang bid'ah. Salafus saleh saja ini mereka tidak mengamalkannya. Karena mereka paham itu tidak diajarkan oleh Nabi mereka, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah, sabda-sabda Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hadatha mutaakhiran ba'da al-qarni al-rabi'i al-hijri ahdathahu al-fatimiyun as-syi'ah. Kata beliau, hanyalah yang seperti itu peringatan maulid Nabi. Ini terjadi, yaitu pada masa-masa belakangan. Itu setelah salafus salih ini berlalu. Itu ba'dal qarni rabi'i al-hijri. Setelah abad yang keempat, kata beliau, ahdathahu al-fatimiyun as-syi'ah. Yang mengadakannya adalah kelompok yang disebut fatimiyun as-syi'ah. Itu dari sekte syi'ah. Ternyata yang mengawalinya adalah ini, itu Al-Fatimiyun dari sembalannya Syiah, itu Syiah yang merayakan pertama kali perayaan memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena meniru mereka, meniru tasabbuh bil kufar, itu orang-orang kufar dari kalangan Nasrani. Kata beliau selanjutnya, qala al-Imam Abu Hafs Tajuddin Al-Fakihani rahimahullah. Berkata Imam Abu Hafs Tajuddin Al-Fakihani rahimahullah. Kata beliau, amma ba'du. Faqad takarrara su'alu jama'atin minal mubarakin 'anil ijtima'i alladhina ya'maluhu ba'dun nas fi shahri Rabi'il Awwal wa yusammunahu al-maulid. Kata beliau, faqad takarrara, itu dan sungguh telah berulang-ulang, itu sering terulang-ulang, su'alu jama'atin, pertanyaan dari sekelompok manusia, sekelompok dari kaum muslimin, minal mubarakin, dari al-mubarakin, anil ijtima'i, itu bertanya tentang al-ijtima', perkumpulan manusia, alladhi ya'maluhu ba'dun nas, yaitu yang dilakukan oleh sebagian manusia, fi syahri Rabi'il Awal, itu pada bulan Rabi'ul Awal yang mereka menamakannya adalah Al-Maulid. Bertanya kepada beliau tentang sebagian manusia yang merayakan Maulid, itu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, hal lahu aslun fid din, apakah yang semacam itu memiliki landasan, memiliki dalil dalam agama Islam ini? Wa qasadu al-jawaba an dhalika mubayyanan wal idaha anhu muayyanan. Dan mereka menginginkan jawaban dari pertanyaan tersebut mubayyanan, jawaban yang dijelaskan, itu rinci dan jelaskan, wal idah, dan juga diidah dijelaskan dengan gamblang, anhu muayyanan, yaitu dengan gamblang ditakyin, ini hukumnya apa, hukumnya boleh atau tidak boleh dalam agama Islam ini. Karena sering pertanyaan yang semacam ini sampai kepada beliau rahimahullah, maka beliau menjawab, billahi taufiq, la a'lamu lihadal maulidi aslan fi kitabin wala fi sunnatin wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ummati alladina humul qudwatu fid din. Kata beliau rahimahullah, la a'lamu lihadal maulidi aslan, aku tidak mengetahui adanya landasan, adanya dalil untuk peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semacam ini. Beliau tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan adanya perayaan Nabi, perayaan maulidin Nabi, memperingati hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Alkitab, itu fi kitabin, wala fi sunnatin, tidak pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun tidak mengetahui adanya dalil baik dari Alkitab ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ummati alladina humul qudwatu fid din. Dan tidak pula dinukil amalan yang semacam itu an ahadin min ulama'il ummah, dinukil dari salah satu dari ulama umat Islam ini, alladzina humul qudwatu fid din, yang mana mereka ulama tersebut adalah merupakan al qudwatu fid din, sebagai qudwah, suri tauladan, dan yang diambil petuahnya fid din, dalam agama Islam ini. Tidak dinukil dari satu pun dari kalangan para ulama yang mengamalkan amalan seperti itu, yaitu para ulama yang disebutkan oleh beliau, al mutamassikuna bi asaril mutaqaddimin, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan asaril mutaqaddimin, dengan peninggalan-peninggalan ulama-ulama sebelum mereka dari salafus saleh. Tidak ada dinukil satu pun dari para ulama yang mengamalkan amalan yang semacam itu. Bal huwa bid'atun ahdatsaha al-battalun wa sahwatu nafsin ikhtana biha al-akkalun. Kata beliau rahimahullah menjawab, bahkan itu adalah merupakan kebid'ahan, merupakan perkara yang bid'ah yang diadakan oleh al-battalun, itu orang-orang yang pengangguran, itu pengin mengadakan acara, orang yang nganggur, sehingga diadakan acara yang semacam itu untuk meramaikan, katanya. Wa syahwatu nafsin ikhtana biha al-akkalun, dan juga yang mengadakannya adalah syahwatu nafsin, itu syahwat dari jiwa seseorang, yang ikhtana biha al-akkalun, yang mencukupkan atau merasa cukup dengan acara-acara yang semacam itu, al-akkalun, orang yang suka memakan harta manusia. Ini mereka yang mengadakan adalah yang mengadakan acara semacam ini adalah orang-orang yang disifati oleh mereka, orang-orang yang pengangguran, yang suka memakan harta manusia dengan acara-acara semacam itu. Karena mereka pengangguran, tidak memiliki pekerjaan dan juga yang lainnya, akhirnya mereka merayakan acara-acara yang semacam itu. Mungkin al-muadzin yu'adzin. Kita lanjutkan kembali. Kemudian di sini dinukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, masih menjelaskan tentang kebidahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terkait dengan Maulidin Nabi, memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, وَكَذَلِكَ مَا يُحْدِثُ بَعْضُ النَّاسِ, demikian juga kata beliau, termasuk dari perkara-perkara yang beda adalah apa yang diadakan oleh sebagian manusia. Apa yang diadakan itu perkara baru yang ditimbulkan oleh sebagian manusia. إِمَّا مُضَاهَاتًا لِلنَّصَارَ فِي مِيلَادِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما. Bisa jadi kata beliau itu adalah merupakan mudahatan linnasara, itu mudahah, karena meniru-niru orang-orang Nasrani, fi miladi Isa alaihi salam, yaitu meniru-niru orang-orang Nasrani ketika merayakan lahirnya Nabi Isa alaihi salam, itu hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Wa imma mahabbatan lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman. Atau bisa jadi kata beliau mereka melakukan hal tersebut, melakukan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain karena tasabbuh, bisa juga alasan mereka adalah mahabbatan lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman, yaitu dalam rangka untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hujjahnya mereka, hujjah yang dimiliki oleh mereka ketika merayakan Maulidin Nabi adalah karena mahabbatan lin nabi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hari lahirnya beliau ini diperingati. Wa ta'dhiman, dan juga dalam rangka mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu apa yang diadakan oleh sebagian manusia, minat tikhadi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam idan makhtilafin nasi fi maulidihi, yaitu berupa ittikhadi maulidin nabi, diadakannya atau dijadikannya hari kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idan, itu sebagai perayaan, hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh sebagian manusia tadi sebagai idan, itu sebagai perayaan memperingati hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhtilafin nasi fi maulidihi, dengan adanya ikhtilafin nas, itu perselisihan manusia, perbedaan pandangan mereka tentang waktu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan 12, ada yang menyatakan selain itu. Yang jelas, menurut keyakinannya masing-masing, tanggal berapa yang diyakini oleh mereka, maka mereka merayakan di tanggal yang mereka yakini, itu adalah merupakan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masing-masing yang merayakannya adalah karena mahabbatan lin nabi, ataukah ta'ziman lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah mudahatan lin nasara, atau karena mencontoh meniru-niru orang-orang Nasrani fi miladi Isa, itu ketika memperingati hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Maka beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengomentari tentang apa yang dilakukan oleh sebagian manusia mengadakan perkara yang baru, perkara yang bid'ah. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna hadha lam yaf'alhu as-salafu, maka sesungguhnya amalan yang semacam ini tidak pernah dikerjakan oleh as-salaf, tidak pernah dilakukan oleh generasi salaf, itu generasinya para sahabat, tabi'in, dan juga atba'ut tabi'in. Tidak pernah. Tidak pernah dinukil dari mereka, mereka merayakan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata beliau, walau kana hadha khairan mahdhan wa radian lakana as-salafu radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna. Dan kalau seandainya yang seperti itu merayakan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya itu adalah merupakan khairan mahdhan, merupakan kebaikan yang murni, wa radian, dan juga merupakan kebenaran, lakana salafu radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna, niscaya mereka generasi salaf, generasi sahabat, tabi'in, dan juga atba'ut tabi'in, niscaya mereka lebih berhak untuk merayakannya daripada kita. Namun tidak pernah dinukil dari mereka. Tidak pernah dinukil bahwasanya satu pun dari generasi salaf tersebut merayakan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau seandainya apa? Merupakan kebaikan. Niscaya mereka akan lebih dahulu melakukannya daripada kita, dan mereka lebih berhak untuk melakukannya. Kenapa demikian? Fa innahum kanu ashadda mahabbatan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman lahu minna. Karena tentunya mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang sangat cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau hujjahnya apa? Mahabbatan lin nabi wa ta'dhiman lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hujjah yang semacam itu, kalau seandainya itu adalah merupakan kebaikan, niscaya para salaf itu akan merayakannya. Dikarenakan kecintaan mereka kepada Nabi adalah sangat mengalahkan kecintaan kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengagungan mereka, pemuliaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga luar biasa, mengalahkan pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak dinukil dari mereka satupun mereka melakukan hal tersebut. Wahum 'alal khairi ahrasu, dan mereka terhadap yang namanya kebaikan mereka lebih semangat daripada kita. Tentu kalau seandainya itu adalah merupakan kebaikan, tentu mereka tidak akan meninggalkannya. Mesti mereka akan apa? Mengamalkannya. Kemudian kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, melanjutkan kembali membantah apa yang disebutkan oleh mereka bahwasanya perayaan yang semacam itu adalah alasannya mahabbatan lin nabi wa ta'dhiman lahu. Kata beliau rahimahullah, membantah subhat, hujjah yang batil dari mereka. Kata beliau, wa innama kana mahabbatuhu wa ta'dhimuhu fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa ittiba'i amrihi wa ihya'i sunnatihi batinan wa zahira. Dan hanyalah mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga mengagungkannya adalah fi mutaba'atihi, yaitu fi mutaba'atihi, di dalam mutaba'ah mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan seseorang mutaba'ah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia juga adalah orang yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang-orang yang merayakannya mengaku diri mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengagungkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, tidak seperti itu cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak seperti itu cara mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menyatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ta'atihi, dan juga mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, wa tibai amrihi, dan mengikuti perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ihya'i sunnatihi batinan wa zahiran, dan menghidupkan sunnahnya beliau secara batinan wa zahiran, secara batin dan juga secara zahir. Batinnya sama seperti zahirnya, zahirnya sama seperti batinnya. Mutaba'ah, mentaati beliau, mengikuti perintahnya, dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak amalan-amalan sunnah yang belum kita amalkan. Untuk apa? Mengamalkan kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata beliau, yang namanya mahabbah, cinta, dan juga mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam, selain apa yang sudah disebutkan oleh beliau, kata beliau juga, wa nasri ma bu'itsa bihi, dan juga menyebarkan apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya, itu diutus dengan membawa ajaran-ajaran, maka kita sebarkan. Ini sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi dan juga sebagai bentuk pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan memperingati kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal jihad 'ala dhalika bil qalbi wal yadi wal lisan. Demikian pula berjihad atas hal yang demikian itu dengan menggunakan al-qalb, dengan menggunakan hati, menggunakan tangan dan juga menggunakan lisan. Kita berjihad di dalam menyebarkan kebenaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi dan juga cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam serta pengagungan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadhihi tariqatu sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar wal ladina taba'uuhum bi ihsan. Karena yang semacam ini adalah merupakan tariqah, yaitu jalannya as-sabiqin al-awwalin, yaitu generasi yang pertama dari kalangan al-muhajirin wal-ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu as-sahabah, tabi'in, dan juga atba'ut tabi'in, al-qurun al-mufaddalah yang direkomendasi oleh Nabi SAW. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha bi ba'di ikhtisar. Selesai penukilan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan adanya sebagian dari ikhtisar, itu diringkas ucapan beliau rahimahullahu taala. Yang terakhir kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wa qad ulifa fi inkari hadhihi al-bid'ati kutubun wa rasailu qadimatun wa haditsatun, dan telah ditulis di dalam mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan yang semacam ini, kutubun itu kitab-kitab, warasail qadimatun wa hadisatun, risalah-risalah, baik yang qadimah, yang lama, ataupun yang hadisah, yang baru, artinya yang sudah lama dari kalangan para ulama, itu ulama al-mutaqaddimin ataupun ulama al-mutaakhirin. Mereka mengarang tulisan-tulisan, karya tulis yang membantah bid'ah-bid'ah yang semacam ini. Wa huwa alawatun ala kaunihi bid'atan wa tasabbuhan, فَإِنَّهُ يَجُرُّ عَلَى إِقَامَةِ مَوَالِدِ أُخْرَى atau مَوَالِدَ أُخْرَى كَمَوَالِدِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْمَسَائِخِ وَالزُّعَمَاءِ فَيَفْتَهُ أَبْوَابُ شَرٍ كَثِيرَةٍ. Kata beliau rahimahullah, dan itu adalah merupakan alawah ala kaunihi bid'ah, selain itu adalah merupakan perkara bid'ah dan juga tasabbuh, selain dikatakan sebagai bid'ah dan juga tasabbuh, maka itu kata beliau, yajurru ala iqamati mawalida ukhra, itu menyeret untuk mengadakan perayaan-perayaan yang lain seperti memperingati lahirnya al-awliya, lahirnya para wali-wali, wal-masaikhi dan juga masaikh-masaikhu syaikh-syaikh, wal-zu'ama, demikian pula memperingati hari lahirnya az-zu'ama, para pemimpin-pemimpin, sehingga dengan itu kata beliau hafidhahullah fayaftahu abwabu syarrin katsira, maka akan terbuka pintu-pintu kejelekan yang sangat banyak. Tentunya demikian. Pada satu peringatan saja, asyirkiyah dan juga mungkarat ini sudah banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin, sebagian dari saudara-saudara kita. Apalagi kalau yang lainnya terbuka dan diamalkan, tentu kebid'ahan-kebid'ahan dan juga kemungkaran-kemungkaran yang lainnya ini semakin banyak. Sehingga syarrun katsirah, abwabu syarr ini semakin banyak. Wallahu ta'ala a'lam biswab, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang tersisa, fa insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.